أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أوضها لن لمنت وان يسيوان ناسية إن تجنتم wana siatu wale wadawi cecentunge ya si man ya si wong jani iku aswaru kang lewi cili tumima min bagiro si maka den sempurnakan ya si wong saking kang karine sirah walau zadal muqata sufi mudihati narahaki lan lamun muhi sabawang kang males dalam dadu mudiha ingata zehage muqata lazimahu kisosu ziyadah maka wajibu ing muqata sopa babalasanene wuhe hingga nama galamunana ya muqaddas muqtas zaid khudu'ani kugang galulub danau fiya ala malin tawa ngambura ya muqtas zaid ingat dasihar dawa jabair sun gamilun maga wajib bapa yang bahkan sempurna gila landen ujabakan apa kistun saduman atawa sakistun sebagian walau adha hujamun lalamun atuanu ing majni alih sabawang akeh Audha magana duan ya majni alaih Dawa malastatu ya majni alaih min kulli wahidir Saking saban-saban kang sawiji mitlah Ing umpamane mubiha wakila kistuhu Landen ucapakan apa kistuhu Sadu umanane dawa sabalikan sabagianane mitlah Urang bacakeun Al-Fatihah nomor kahiji kanggo almarhum Haji Mansur bin Haji Marjan Tambak Cikandeserang. Kemudian almarhum Haji Umar bin Haji Sanian, almarhum Haji Rum bin Haji Mian Cemplang Bogor. Kemudian kitu kangge Jamunah binti Rebas di Cilongo kaya nu maot ieu urang bacakeun Fatihah mengujang bin Saban kemudian Superman bin Agus terakhir ieu keluarga besar tokoh Mustabra Barakati Ummil Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم pertanyaan Pengurus masjid membuat tempat parkir kurang lebih 200 meter di tanah wakaf masjid untuk parkir jamaah masjid. Pertanyaan, bagaimana hukumnya parkir masjid digunakan parkir umum? Dua umum parkir di tempat parkir masjid dipinta sedekahnya untuk kas masjid. Ampura durnuhu tiga bagian masalahnya naya. Lahan-lahan masjid nunggis diwakapkan itu adalah diperuntukkan untuk ibadah. Cuman setung-tung encan dipakai masjid menang kurang di belakang cawuk, di belakang gedang, di belakang kelapa ngan buahna ieu adalah teu meunang dipimilik ku nu melahap antaran tanahna tanah masjid, jadi bisa diperuntukkan setiap jelema nu ka masjid deuk salat haus memeh Jumat ngarujak heula. Betis heula didinya masalah. Kumaha lamun dijual nu hak ngajualna pengurus masjidna, pengurus eta lahan-lahan. Bisa dijual ngan duitna tetep teu meunang didahar ku sambarangan lantaran tanahna milik Allah. Berarti silahkan dijual, cuman jang kepentingan masjid. Kumaha mun dijieunkeun jongko pake warung teu naon, ngan hasilna teu meunang dipimilik ku nu ngawarung, tetep jang kepentingan masjid. Hayat anu ngawarung ye tukos kitu mah teu daek cenah kula atuh teu hayang-hayang teuing teu geusan atuh sia ngawarungna itu geneh. Lamun téa mah hayana dibagi parkiran jeung kepentingan anu salat awas waktu-waktu kepentingan umum teu digunakeun jang salat ieu teh malahan haju dipungut parkiranana per motor 100 awas 1000 kumaha layakna bae silakeun ngan duitna tetep kudu dibikin jang kepentingan masjid kabeh jang masjid nah. Ilahan-lahan nu kosong na digunakeun tapi jang kepentingan masjid zarua di kuburan ge. Lahan wakaf kuburan di belakang kalapa, di belakang gedang teu meunang dipimilih ku nu melek lantaran lain nu nyana tanah na nu kuburan. Jadi bikin kamai kalapan natah mait, gedang natah mait, aja mait na hudang. Terima kasih. Paeh didinya sananya. Artinya tetap jang kepentingan lahan kuburan, ngalegaan atau jang mager kuburan. Jang kepentingan-kepentingan nupatali jeng kuburan melilinggis melipacul nyin saung jang wadah-wadah nak dipersilahkan. Itulah penggunaan-pergunaan urusan tanah-tanah wakaf. Ketika kurang dibutuhkan karena naon gitu ngarana fungsi aslina maka kudu salaladar baik tadi nanu ngontrak atau anu ngawarung didinya dan lain sebagainya eta kudu dikitu evakuasi jang kepentingan masjid. Gede jasa ganjaranana urang lamun mere tanah jang masjid pokona wakaf jang masjid pondok pesantren majlis taklim geus hese nyaritakeunan atuh mah gedena sebab lain dibikin ka sasah atuh mah dibikin ka Allah subhanahu wa ta'ala jadi diserahkeun ka Allah eueuh nu boga mentak teu meunang diganggu gugat al waqafu ala ma syarratahul waqif lamun wakafna jang kuburan teu meunang pake masjid mun wakafna jang masjid teu meunang pake kuburan geus teu meunang dijual belikeun lantaran lain nu makhluk deui kuari mah nu Allah subhanahu wa ta'ala sakitu bae ngan kepanjang caritana ketika darurat na yeulah aya jalan-jalan keluarna mentak kudu aya nazir nazir teh nu ngurusan kana eta kesatu ngawakapkeun mah teu sah lamun lain di jalan Allah misalnya aya si Dedi ngawakapkeun tanah 1000 meter jang tempat prostitusi lah ya sering katanya naon-naon prostitusi teh ngan serem doang kadengena tempat jualan apem. Ese ngomong jeung urang kampung mah geus bahasa urang bae ulah make bahasa kos kitu puyeng. Jadi lamun aya jelema ngawagapkeun tanah 1000 meter jang tempat main judi jang tempat main bola sodok nu di jero nangke aya sodok-sodokan teteh sah mendak lamun urang ngawakapkeun jang kantor sah sebab aya urusan istislahil umat tapi kantorna nu beres ulah aya unsur-unsur maksiatan sebab ieu geus nu Allah lamun kuari ngawakapkeun jang kantor jelema nu di kantorna geus teu bisa nyebutkeun teh atung geus sama disangsikeun sahna antaran atuh kuari mah di kantor teh atuh ngantorna mah sabaraha jam pake main gaple di kantor teh main minimal main catur atuh nu asli nama main bobogohan SMS-an di kantor teh jeung sejeung naon karengaranna teh kitu sekretarisna mentak sekretaris kudu awewe ge supaya gairah cenah kerjana. Aduh semacam-macam iyalah jadi budaya-budaya bule kababawa ka Cikupa. Akhirnya geus kieu di nagara urang teh tanya geus kuari rada disangsi. Baheula mah urang lamun wakaf jang MI Madrasah Islam masih kene mantep yang sanawiyah masih kena mantep tapi urusan kuarimah rada disangsi lantaran sakolana kuarimah lain jang umat jang pribadi geus urang kuari teu pati ngadengena doang ngadengena teu pati ngeneuhkeun kana jajantung wakaf jang sanawiyah aliyah kadengena dong teu ngeneuhkeun sebab unsurna geus lain jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baheula mah wakaf jang balai desa masih mantep kene keur urang leutik mah. Kayung yun teteh si bapa eta bong loba tanahna aya wakaf jang balai desa. Bagus sebab jang urusan-urusan umat. Kuari lamun jelema yang wakaf yang balai desa oroknya yang serikan kunti anak yang serikan kunti anak sama sebab balai desa na kuari dipake tuh siat anu ngomong dah naing dah ngantoser doang aing mah. Iya makir dongeng boro-boro ngawakapkeun jang balai desa puguh nunggis jadi balai desa geh dicokot deh dijual deh gua rimaku buang kawarahna akhlak-akhlak manusia cak lurah dia loh itu boro-boro balai desa musola geh dicokot deh ku anak incuna itu boro-boro musola masjid geh masih keneh dicarokot deh wallahu alam. baheula mah padesek-desek jelema berduyun-duyun ngawakapkeun jang musala jang masjid di akhir zaman kuari berduyun-duyun nyokot deui kana wakaf. Mentak aya sababaraha santri nu datang ka kula endek aya nu endek mere wakaf lah maning ulah cekula. Maning ulah cekula. Kunaon cenah Bah Haji lah geus ge ka ditu nararusak. Urang keur tentrem-tentrem magahan ngaji ibadah ka Gusti Allah pajar kunyana urang sesenangan. Geus ulah ditarima mun hibat materana. Kulantaran jermana yang wakaf bae datang ka kula teu naon tapi saksikeun jeung sertifikatkeun kula sambarangan sebab kuari mah jelema teh nu dideuleu lain ganjaran akhirat tapi ganjaran dunia asa rugi diwakafkeun teh padahal mah untungna pohara teuneuh nu puluhan hektar mah teu jadi nanaon jang dirina teu jadi miliknya nu jadi miliknya mah nu diwakafkeun. Ketika maot nuh teu diwakafkeun mah geus diperbutkeun ku anak ku ahli warisna tapi wakaf mah langgeng nu nyana hakikatna mah nu Allah ganjaranna jang nyana. Teu eueuh teh nu berpikiran kadinya jeung orientasi kadinya. Geus wae abay baheula mah keur teu sehat ngawakafkeun mang. Cuman dicokot deui bae ampurannya, ampura-ampura bol sia. Kungku kolot mager menikmati ganjaran di jero kuburan. Ku anak incuna diperebut di oyak-oyak tu malum kiai lah embung riwe. Ayo dah jatuh kitunya anak kenceng baik dibikin sengsa dibikin kolot nak nu di kuburan nyaksian. Ganjaran aing nu kamari ieu ngocor hajuku sia dicabut awas ya ku aing didoakeun teu beres. Teu berkah sebab mutuskeun ganjaran nyana keur tiis-tiis di jero kuburan ngucur ganjaran nu aya di masjid kuari dipermasalahkeun dibikeun dicabut deui putus ganjaran kokorolokan nu tiis eueuh dideuleuh ku nyana oh sia cakolot meuli henteu naon teu janang aing meuli diwakafkeun teh jang kepentingan aing kunaon geus jadi cokot. Guys, aing sumet ayeuna nek ngadoakeun teu beres kasih meuli mobil sabulan mobilna nyungsep. Kawin deui jeung urang Karawang. Urang Karawang bengek. Gering dibawa ke rumah sakit. Kawin deui jeung urang Cikandeuy. Sarua bae tabrakan menyon bibirna. Tinggal nyanana bae ngap ludes duit masjid dua kap nu dicokot teh lantaran Allah teu rido hanya sekejap mata. Dikarasain tak itu tanya urusan wakaf tak sulah jadi masalah. Yes, mendingan orang pirale urusan wakaf batur nunga wakaf kena kolot orang nunga wakaf kena orang nungurusan anak sebagai anakmu kerja mana bahmat dari pagar orang pagar lah yeye suganwe orang kabawa di akhirat. Oh tama hebat jasa pikiran kos gitu tuh. Ya lain gitu. Mana waktu ke batas wakaf dak di dieta. Menta DB cenah bangsa 20 meter maka dieta. Cokok. Blok endesan. Haju dicolok-colok kulura rada gedean mah ka dieu. Emang kana itu jual baeng geus kulakan per puluh. Oh jualan gua hese aing yeuh. Eta lurah di Lampung kos gitu blok endesan. Haju gua di kabeleteran ka lurah di dieu. Atuh kari itu ka ngajok-ngajok empang-emping. Eta teu beres di zaman ayeuna nya. Yuk nu mentak urang ngaji ge, nu teu beres urang beresan, nu bengkok urang lempengkeun, nu poek urang cangkeun, abe urang babarengan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Jasanajan ngaler ngidul ge jawara ujung-ujungna mah pae. Pamarentah keur poho korupsi ujung-ujungna memodar tah aya masyarakat mah pae dereskeun tapi ka pamarentah memodar jadi rada tinggian seutik geus tah poho poara tah mah geus mun modar mah sarua jeung oresan ca modar sia eta ti bahasa ge tuh lain deui gerang Sunda mah dupi pon rama aya nuju kulem tah rama tah Hari adi ayah nuju bobo hayata. Heh, pan kos kitu ta. Hari tetangga teh anu sok main kotok, oh eta mah keur molor. Lain deui bahasa teh Sunda mah atuh. Tah, ai Malayu mah pan cuma tidur-tidur ya. Bapak ada lagi tidur. Geus. Mama juga lagi tidur. Adik juga tidur juga. Itu yang suka mabok pinggir rumah, tidur juga. Tidur-tidur wae. Gumantak Malayu mah ya, tersep aing mah. Sepatu tuh pun rama ayah nuju kulem tuh kan ngenahin budupi pun raka nuju leleson kecepean tadi bagus kan tuh hari adi ayah kita nuju bobota di ayunan pantes pan kos gitu ta eteta nuju pinggir tuh babat turun sok mabok ngur molor tama ini batu ngenahin Sunda mah dupi pun rama ayah nuju tuang ngenahin ta ayah nuju tuang dupi ibu ayah nuju neda ngenahin ka urang na omun ka saluhureun artina tuh hari itu ta raka ayah sering nuju mam bagus kan ya mam tuh hari itu tetangga nuju itu oh nu sok adeta madang rada tinggian setik madang ta gitu hari nu itu turun di dapur nu sok mabok ta wow tamak keur babadog. Atuh saya tahap satahap ngomong teh. Mantak kadenge urang lamun keur kitu naon karangaranna endek naon pidato. Ieu teh naon pembawa acara teh pembawa acara tu kajawan ku urang ka ukuro ngomongna sakitu tah baledag-baledogna. Geus berarti SDM Sundana sakitu. Nggak saya kanyahoan, kau jenduk babandungan kuku mah geh, itu kanyahoan baik. Model ayah jelema sim abdi mah bagus, sim kuring bagus, abdi kuring make sim bagus. Jadi saru ajeng abdi keneh kuring kan sopan nyopanan ka anu araraya didinya sim abdi saleresna bagus. Namun dekat Karawang-Karawangan sim kuring mah Karawang pantah. Uing mah Karawang ta uing wih heh siapa mah kitu Karawang tepan etang bahasa na ta uing kuring make sim tapi lamun geus pribados ulah make ulah sim pribados dina ayeuna takol habek teu jauh pribados make sim keneh bae di jerona pribados mah geus aya siman teteh. Mantak gesek, mantak lah mana yang belajar Sunda tetap kudu ke Bandung, ke Garut, cicing di ditu. Koskula waktu hayang belajar Inggris, itu ke Inggris. Sugan teh Inggris di mana orang yang belah dia Cikupa. Tah eta bahasa gesek. Tetap nucan pernah di periangan mah katara bae. Katara bae gajen di bulak biluk bulak bengan atau ulah haju mandek ngus emang bisa nasa kitu tu sakitu bae ulah lain membung leh cina tu bisa yo tu nak sahnu karep siang bung situ embung mah ngus bae dah kalau horta ikannya hewan berbeda jadi Sunda mah kabudak kasahandapeun kanu setahap nu kasaluhureun masyaallah mantak istimewaan SD baheula dibandingkeun jeung SD kuari SD baheula mah aya taman pamekar bahasa Sunda eta teh dipelajari urang asal geus kelas 3 bae eta mulai ka bahasa Sunda geus mengenal bahasa Sunda ti kelas 3 mantak rarapi nu baheula mah tuh abdi tua abdi dahar pun rama tuang eta pang baheula mah sok tanyakeun ge ka SD baheula je atuh kok kitu taena sim abdi naon kitu ngaranna datang pun rama sumping geus aya tah Sunda baheula mah kula keur kelas 3 di pagaan Sunda tarapi nu mantek ka jaman baheula mah ai kuari mah aya tah pelajaran bahasa Sunda ngan nu magahana urang Jogja bade ka mana ha jagurang ieu mah batu komo muridna atuh guru nage bade kemana? Ieu teh bonggol habek. Nerapkeun bahasa Sunda atuh guruna urang Jogja. Masya Allah, anak kula seuri bae. Pak, cenah kunaon? Ya benten di ditu mah di sakolah. Emang kunaon? Kok kieu bahasana? Ulah turutan ku sia. Emang urang mana? Urang Jogja. Urang Jogja teh bahasa Sunda. Wede. Mengkonon sira mah. Aduh. Walau awdoha nafsiatan Zahir ribut jengki Umar kemudian ki Zahir teh natuan kana nafsiah na nafsiah teh cecentung cecentung teh iya embun embunan dibaco ki Umar embun embunan aku ki Zahir pan eta ki Umar males deui ka ki Zaid sesuai jeung bacokan ki Zaid rapih agama Islam wellon kitu ngaran wasinna bisinni pokona kabeh wal juruh kisos kabeh geus aya ceuli-ceuli deui huntu-huntu deui itu ayeuna mah irung-irung deui bibir-bibir deui itu kuari iya embun-embunanana Ki Umar dibuacok ku Ki Zaid tetep lapor Ki Umar kanu berwajib polisi bawa ku polisi panggil ku Kapolsek hanya untuk memanggil doang Kapolsek mah kebenerananya nyata henteu ieu sakitan Zaid panggil, Umar laporan, Zaid panggil. Teu berhak untuk menyelesaikan polisi mah sebabnya mah hanya mengamankan. Tugas polisi mah di Islam ge sarua hanya mengamankan. Nu gelut amankeun, nu zina amankeun, anu judi amankeun. Nu penting aman bae judi los ya. Nu penting aman bae teu polisi teu geus kitu. Nu entah pagheulana ka neraka polisi bae geus. Diaman-aman kan gue jana, yang penting ulah ya masalah lah sekian, yang penting aman saja. Ya udah ngadu kotok ya udah saya di belakang, yang penting aman lah. Yang penting gak ribut aja, udah saya mah seatnya aja. Udah kuari betulnya on seat. Itu tuh polisi itu kos gitu tuh. Itu emang jana mau hak untuk menyelesaikan permasalahan, jana mah sakitan bawa. Lanjutkan, otomatis ke meja hijau. Sidang. Setelah disidang, bapak yang bernama Umar, betul, telah melaporkan bahwa Anda itu teraniaya, betul pak. Apa yang dianiaya oleh Ki Zaid? Ini pak, apa itu namanya? Ini nih embun-embunan pak. Embun-embunan, ini bahasa apa itu embun-embunan? Pokoknya saya mah embun-embunan aja pak. Nah, pelakunya ini Zaid, betul, betul. Zaid, kamu betul menyadari dan mengakui bahwa Anda telah menganiaya Ki Umar? Betul. Apa kasusnya? Cewek. Ya, kecil amat. Pokoknya manggis ulah ditelek kasus telah diperbal, benar. Menurut Islam ini harus kisos. Jadi Anda Zaid harus dibalas yang sesuai dengan perlakuan Anda terhadap Umar. Wah, enggak mau. Enggak mau, enggak mau. Ini adalah Islam. Negara Islam, hukum Islam. Lamun negara Islam. Mun negara urang mah pan lain negara Islam, lain kos kitu. Ini mah keur carita Islam. Sugan bae negara urang jadi negara Islam. Kula presidenna. Tenang, geus ngeunaheun kula korupsi, mantep. Cak rakyat usaha sahijieun. Nah. Buka kopeas ya. Buka kopeas. Ayo, ayo buukan kandal gunting. Set, set, set. Gunting, wajib gak gunting. Nah, si tiupan beku alu gojo. Ah, aja kisah itu ya ini. Ditakol lagi. Terus herang, herang. Ukur. barang diukur cecentung Ki Umar jeung Ki Zaid, ternyata cecentung Ki Zaid mah leuwih leutik tibatan Ki Umar. Jadi eta embun-embunan teh diukur ternyata aya 6 senti. Barang anu Ki Zaid mah embun-embunanna teh ternyata aya 4 senti. Tah eta teh embun-embunan Ki Zaid leuwih leutik tibatan embun-embunan Ki Umar. Ki Umar teh embun-embunanna dibacok teh 6 senti. Pas embun-embunanna. Lamun Ki Zaid pas embun-embunanna cuman 4 senti, berarti kurang sabaraha senti tah? Kurang 2 senti tah. Eta kumaha tah lamun kos kitu kajadianna? Tumima min bakir ra'si. Geus sampurnakeun bae ngala seutik tina sirah. Sebab eta mah sakelompok di dieu keneh. Henteu meunang kieu maksudna ya. Geus cek Ki Umar teh embun-embunanna mah tos bae. Paskeun 4 senti, nu 2 senti deui pipi. Teu meunang. Ka pipi-pipi cek Ki Zaid teh atuh. Nu 2 deui cek teh teh. Tah eta tetep diselesaikeun di luhur keneh bae. Ya, diukur 6 senti. Set. Cek algojo cuman 4 embun-embunannya nih, ubun-ubunannya. Ya, langsungin 6 sampai di mana? 6 sampai di sini. Gas. Make patok, trok. Memeh dibacok paeh ti heula asana. Aduh, jadi keureuyan jatuh dilaksanakeun di mah di urang mah masyaallah rapih jasa. Cinggir-cinggir deui, curug-curug deui, irung-irung deui, celi-celi deui, mata-mata deui, huntu-huntu deui. Masyaallah mantep jasa. Yeulah aturan hukum meunang ti Gusti Allah sebagai khaliqus samawati wal Allah ngadamel langit katut esina, bumi katut esina. Allah nyieun undang-undang nu akur jeung Allah. Kunaon ku urang teu dilaksanakeun? Teu blor amat ya urang ku ari mah nu ngalaksanakeun undang-undang pae ka ditunaan aman. Nu ku ari urang teu ngalaksanakeun undang-undang Allah, dipertahankeun undang-undang manusia, isuk pae keneh bae. Tinggal tanggung jawab bae. Nu mentak nu daek jadi pamarentah di Indonesia, berarti siap direrap di neraka jahanam. Direrap doang. Direrap kan kakebelan mah duragak nyarenya bagon. Direrap teh tingawan urang Malayu. Apa itu rerap? Kalau ulun enggak tahu, rerap itu digarang. Cuman bahasa rerap itu biasanya di apa namanya? Di api yang nah, ngagebrak. Hararese teuing. Aduh. Jadi geunaheun bahasa Sunda mah lah, geus ngarti los-los ya bahasa Melayu, aing mah Sunda bae lah. Aing mah ngajina jeung urang ketos bae geus batur aing mah talah, urang rawa kidang, putat, cinok gandu, beci kupa. Geus, urang Melayu mah los ka ditu neangan deui. Orang Sunda bae geus pokona lah. Ngeunaan seubeuh hasana kana aja jantung. Tapi orang Melayu ge tetep nyana ngartiin. Sebab nu mere ngarti mah Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nu kieu orang Jawa. Paham gak? Enggak. Terus ngaji aja, ngaji aja. Ngapain atuh ngeliatin ketawanya aja itu. Lu yang bener lu. Masa tiap minggu dulu enggak ngerti. Tapi saya dulu enggak paham bahasa Inggris, saya dalemi bahasa Inggris, ngerti, apalagi Sunda cek ya, masih Indonesia-Indonesia juga. Bahasa seberang aja saya ngerti. Apalagi Indonesia, gua dimana ngertinya nah. Naon, apa itu naon? Iya, naon itu apa? Ngerti, aduh. Aya nu kieu bae babaturanana urang Sunda. Asal ngomong-ngomong nyana unggut-unggutan. Nanya, apa itu? Unggut-unggutan itu apa itu? Manggut-manggut. Oh, anu-anu-anu, iya. Ntar ngadengekeun deui nyana unggut-unggutan apa itu? Anu-anu, oh iya. Tilu kali, nanyanya nanti aja tuh. Kok enggak keburu ini? Jadi gua jadi guru lu sekarang. Masya Allah, tahil keur carita hukum-hukum Islam. Masya Allah, mantep jasa. Jenteing lah, nu penting mah urang mah boga koleksi hukum di jero dada, di jero otak. Abeh urang aya rem, minimal jang diri urang, urang ulah wani nganiaya kabatur. Sebab urang nyaho aturan-aturan Islam. Geus jang ngararapih diri urang we. Geus lamun ngararapih diri urang haju kabehan ngararapin atuh sa Indonesia rapih kabehan. Ja ieu ge kabehan ge nu mantek teu rapih ge embung ngararapih diri. Ayeuna urang rarapih diri urang. Urang mah kadang-kadang teu nyaho ka waktu aturan Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang nyaho aturan waktu, atuh nih mat hirup teh. Urang kuari hirup ye, wali mah geur mikiran bae. Ini sholat duha, ngaji, alhamdulillah Gusti, bersyukur ke Gusti Allah. Yuk nyeneneangan tempat nu tenang, nu bisa ngopi, nu bisa ngerokok. Kitu wali mah nyeneng. Walingi teu mah. Aju tenang ngaji nage. Di jero hate di samping ngadengekeun ngaji, diperintah ku Allah nyana neuleuan jam bae nungguan waktu zuhur. Masya Allah. Pan ieu mah ieu nu dariuk di dieu lain neuleuan jeung teh nungguan dahar. Asa liwat saeutik bae geus kieu deui kieu deui pantah. Beda lamun solihin mah diuk cret nungguan waktu zuhur. Kos kiai nongtrong isuk-isuk trong ngaji berlipet-lipet ganjaran. Di samping niat teh geus ikhlas, aju magahan ngaji neuleu jamnya na ka zuhur sabaraha jam deui. Nungguan waktu zuhur, Allah Maha Uninga. Santri eueuh nu nyaho, tatangga eueuh nu nyaho, sabaraha lipet ganjaranna. Kitu ke salat zuhur lantaran ditungguan mantep salatna. Sebab kata dina ge ditungguan. Ye salatna ngeunaheun jadi tungguan tadina ge diarep-arep. Beres salat neuleudeui ka asar sabaraha jam yeuh. Ditungguan deui. Coba ge sabaraha jelema nu aya di dieu nu boga pikiran kos kitu saurang-saurang. Bisa bae kuari ngaku cak malaikat bohong, tah bohong. Ngaku tah eta kos kitu mah pasrahkeun ka diri urang. Sok geura. Urang tas magrib dumantak tas magrib teh sabaraha jam deui kam ka isya. Lah saeutik deui eureun salat magrib setengah 7 sedengkeun jam 7 kurang isya. Ye, daripada balik atuh mendingan di musola aing. Tah eta aki-aki solihin ngaranana. Barang dideuleuh ku urang-urang bener haji solihin. Eta hebat eta kos kitu. Geus, aya aki-aki nu bloon mah lain. Dah, aya kene jang sonong-tonong ton tipieun. Geus, dieu remote, ceng, deukeut. Magrib rame ye acara ye. Acara naon ngaranana tos magrib teh? Tuh kan. Ya, terus nungguan Masya Allah mantak diatur. Saraya 10 siapkan ke pemajikan. Urangkan ke jam 2 dekat mana? Kiih. Cek pemajikan dan tekur urangkan so kiih sorangan. Yes. Lain bah, namun tadi urangkan ke ngompol di dia. Emang aki-aki tepan balik deh ke orok deh. Balik deh ila ardalil umur engkete baheula keur waktu kaluar ti rahim ibu eueun tua deul aki-aki ge. Eta orok deui ngaran eta geus kitu. Baheula keur waktu dilahirkeun teu puguh dedengean coba ge aki-aki. Teu puguh dedengean sarua bae. Baheula keur waktu orok kiih di mana bae deul aki-aki. Deul aki-aki. Kiih di mana bae nya buru-buru bae nya mah. Balik deui nya kitu ngan beda na seetik ari keur orok mah ngomena susu nginum susu aya aki-aki mah ngome susu beda na sakitu da seetik beda na susu-susu kene sih sia sareuri blon kosu osok teh kitu nah wala wazad aya ku sabab ngaji na ieu teu dilaksanakeun jadi ka susu-susu. Walau zadal muktasubi mudihatin lelaki Zaid kuari dibales ku algojo begitu dibalas anu kuduna genep senti ternyata leuwih jadi 10 senti. Iya algojo ya algojo. Atawa algojo mah tugas. Nu tatadina diukur teh genep senti ternyata aya sentimen ti pihak Ki Umar. Aya pihak aya sentimen. Bebejanya na, leuwihan, leuwihan. Leuwihan, ulah sok genep deui, 8 keun. Eta 10 keun sentimen. Ya, algojo mah kan tugas. Nah iya iya begitu dibuales tina genep senti jadi 10 senti. Ceki Zaid ukur kembali. Asana mohewelna panjang amat. Asya tiyo mohewel dah. Asya sudah memantep ayo mohewel. Ukur Ceki Zaid asana rada legaan tiga. Joko Nuki Umar genep. Siapa anu aing? Barah ya? 10 Halloween 4 lama amat sih aing dek nungtut deh. Dek dek dek dek aing dek nungtut deh ya. Aja sih algojo di parit aku sih ya. Iya Umar ah. Tambahan tak Umar. Main tungtut-tungtutan aja. Lewih teing. Nah iya iya. Lamun memang tadi na perintah Ki Umar lewih teing tina genep jadi 10 otomatis Ki Umar tambahan opat deh. Mantep jasa guys. Lamun kebeneran ieu mah kasalahan painkan khotoan nungisos kasalahan ngeleuwihan teh kasalahan. Tama wajaba irsun kamilun leuwihna bae diukur sabaraha 4 cm 4 cm teh ya sabaraha duiteun ku duit ku ari. Jadi lain kudu dibales dibacok ni mun khoto. Lamun memang aya faktor kesengajaan balas langsung 4 cm teh tambahan Ki Umar. Lamun aya faktor kesengajaan ti Ki Umar. Lamun aya faktor kesengajaan ti algojona bere 4 cm ku ari. Oh, pacaya ditepuk untuk aru cak algojo itu bohongan sih yang haja. Tapi lamun kesalahan tetap lain diantepkan kitu baik kesalahan 4 senti irsun kamilun. Jadi berarti tambah ilma duit sabaraha ke urang nyaritakan irsu-irsuna lain dibabikan ilma ketentuan hukum kos gitu. Masya Allah rapih jasa hukum Islam wakil kistun cek sekawal masa bagian bete gusu itu kudu irsun kamilun namun tiamang kesa senti dibayar nate kudu 10 onta lamun 4 senti berarti 40 onta. Nah eta teh kudu 40 onta tapi cek sekawal masa bagian bete berarti 20 onta. Hiji ontana nu leutik 10 juta lamun nu gede 20 juta berarti lamun 40 juta kali 20 juta 2 kali 4 80 80 teh 800 SD ka abis dia ngomong. Hiji ontana 20 juta sedangkan 40 onta jadi berarti 20 juta kali 40 onta sabar duit 800 ye onta juta. Wah, ieu mah ngaji teu beres ya. Bangsa jeung bangsa nu bayaran suluh kabeh ieu mah ye. Eta ngaji jeung nu bodo teh ngeunaheun geus kieu. Mata ka ieu mah ngeunaheun jeung nu bodo ngaji teh. Saengeunaheun aing bang geus. Teh teu keur carita hitung-hitungan geus cek sakol mah ah sakistun sakitu teh sabagian. Masya Allah rapi jasa. Walau adhahu jamun Ki Umar dianiaya ku sapuluhan. Wah, imbuharai. Merenanan ku kekeserengan teing poharai Ki Umar datang ke musyawarah pihak Ki Zaid sehingga komplotan sepuluhan. Hiji pedang ditancepkeun kaki Umar. Tek ditendek ku sapuluhan di dia lima, di dia lima, satu, dua, tiga, ketek. Jadi babarengan Izaid boga komplotan sepuluhan, Ki Umar dianiaya ku sepuluhan. Tah, ieu malesna apakah saurang bae, apakah ka sepuluhan-sepuluhanana? Walau audhahu lamun bae jam'un sepuluh urang rombongan Ki Zaid natuan ka Ki Umar, audhaha min kulli wahidin, eta Ki Umar males min kulli wahidin mislaha, ka saurang-saurangna model kitu bae. Tata dina huluna teh deuk dibeulah ku sapuluhan, ternyata barang rek-rek-rek-rek angkat. Ukur, begitu diukur ieu mah geus carita asakna bae, ternyata aya 20 cm. Anu beunangna 20 cm. Panggil setelah laporan Ki Umar. Begitu laporan, interogasi, ternyata bener ngaku. Nah, ieu nu sapuluhan teh Ki Umar teh malesna ka saurang doang apa sapuluhanana? Sapuluhanana akurkeun. Saruakeun 10, 20 cm kabeh. Ceng ceng ceng ceng ceng. Sekumaha meulahan lauk tetongkol geus tamu. 10 rapih jasa. Wakila kistuhu cek sakaul mas saparona bae wala taqau. Wallahu a'lam.